Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qara'na hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah bi'isnadin awal. Kita telah baca hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah pada sanad yang pertama. Inna ashabid din yakra'un kulluhum. Man lam yaqra' falyaqra'. Qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim. Syekhun. Aywa, barakallahu fikum. Zadakumullahu ilman wa hirsa. Selanjutnya kita baca sanad yang kedua, ketiga, dan keempat. Bi'idznillah untuk hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Karena yang berikutnya ini berisi hadis yang sama. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah Sayyidul Huffaz wa Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Shaybah dan juga Abu Kuraib. Abu Kuraib ismuhu Muhammad ibn al-Ala Al-Hamadani. Muhammad ibn al-Ala Al-Hamadani Al-Kufi Thiqatun. Qala, keduanya yaitu Abu Bakar dan Abu Quraib berkata, haddatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, taqaddam, anil A'mash, dari Al-A'mash, an Abi Saleh, dari Abu Saleh, ismuhu, nama beliau Zakwan, Zakwan ibnu Abdullah Abu Saleh As-Samman. Nama beliau Zakwan Ibnu Abdillah. Kunyahnya Abu Saleh. Laqabnya As-Samman. As-Samman itu artinya penjual minyak samin. Juga terkadang dikelari dengan Az-Zayyat. Pakai tak. Az-Zayyat. Penjual minyak zaitun. Ini menandakan suasana pasar ketika itu jauh berbeda dengan suasana pasar pada zaman sekarang. Kalau zaman dahulu yang ada di pasar, baik dari kalangan para penjual maupun dari kalangan para pembeli, banyak dijumpai dari kalangan para ulama, para talabatul ilmi. Di antaranya Abu Saleh As-Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. وهذا حديث أبي بكر. Dan yang akan disebutkan adalah hadisnya Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Lafaz yang disebutkan adalah lafaz yang didengar oleh Imam Muslim dari guru beliau Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salafun, ada tiga golongan. Kalau pada lafaz sebelumnya menggunakan tak marbutoh, salah satun, ya toh. Kalau di sini menggunakan atau tanpa tak marbutoh, salafun, tiga golongan, ya sama-sama tiga. Apa perbedaan antara yang menggunakan tak marbutoh dengan yang tanpa tak marbutoh? Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Duh. Ahli lughah. Dari kalangan lughah dua. Si bawahnya lughah dua. Angkat tangan sebelum angkat kaki. Ismuddin. Hah? Selek. Aywa. Apa bedanya salah satun dengan salah sun? Salah cetak. Salah cetak ya. Tempat antum pakai tak marbutoh apa? Tidak ada. Nah, yang sebelumnya ada tak marbutohnya? Ada. Nah, berarti enggak salah cetak kan ya. Baik. Nah, terus yang salah? Yang salah? Yang nanya. Baik. Tidak ada yang salah pada lafaz hadis ini, baik yang menggunakan tak marbutah maupun yang tidak menggunakan tak marbutah. Saya jawab dengan jawaban singkat, yang enggak ngerti jawabannya antum tanyakan kepada yang paham. Ya. Salasatun itu mura'atul lafzi. Kalau salasun mura'atul makna. Tanya sama yang paham. Salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada tiga golongan. Allah tidak berbicara kepada mereka kelak di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak pula melihat mereka. Wala yuzakihim, tidak membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Dan tiga golongan yang dimaksud di sini yang akan kita dengarkan bersama berbeda dengan tiga golongan pada sanad yang pertama, juga berbeda dengan tiga golongan yang disampaikan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Paham ya? Jadi hadisnya Abu Dzar disebutkan tiga golongan. Kemudian hadis Abu Hurairah sanad pertama tiga golongan yang berbeda. Berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Berapa? 6. Tayyib. Nah, berikut ini tiga golongan yang lain yang juga mendapatkan ancaman yang sama. 4 ancaman hukuman dari Allah. La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Ya, sehingga totalnya dalam bab ini ada 9 golongan yang mendapatkan 4 ancaman ini. 3 golongan pada hadis Abu Dzar, kemudian 3 golongan yang kedua pada hadis Abu Hurairah sanad yang pertama. Kemudian 3 golongan yang ketiga, sanad yang kedua, ketiga dan keempat. Ini sama. Nah, jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, totalnya ada 9 golongan. Dan itu tidak pembatasan. Masih ada golongan-golongan yang lain yang mendapatkan ancaman hukuman yang mengerikan. Siapakah tiga golongan yang dimaksud? Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falah. Golongan pertama, seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air. Fadli ma'in. Ma yazidu ala hajatihi minal ma'. Dia punya persediaan air yang banyak, lebih dari kebutuhannya. Ada sisa kebutuhan hidup, kebutuhan ternak aman. Dia punya air. Bil falah, yang letaknya di falah. Falah itu gurun. Ya. Jadi dia punya persediaan air yang lebih di gurun. Ini posisi mungkin entah dia tinggal sendirian di gurun, terus punya mata air. Dan ini kalau zaman dulu banyak dijumpai, biasanya pemiliknya orang Arab Badui. Atau bisa pula konteks hadisnya untuk seorang yang melakukan perjalanan safar, bekal airnya banyak. Ya, bekal airnya banyak. Lalu zaman dulu terkadang membawa 2 atau 3 kendaraan safar. Terutama kalau perjalanannya untuk perjalanan dagang. Mereka membawa banyak onta untuk mikul barang dagangan, selesai dari safar perjalanan dagang tadi, pulang bawa uang. Uang ketika itu dinar dan dirham, terbuat dari perak dan emas. Dengan kata lain, wujud uang ketika itu uang koin, bukan uang kertas. Tahu koin kan ya? Naam. Koin yang murah dirham, yang lebih tinggi nilai tukarnya dinar. Dirham dari perak, dinar dari emas. Bukan kalau banyak recehnya tadi, koin-koinnya tadi, gak mungkin dipikul oleh satu orang. Untuk perjalanan dari Madinah misalkan, atau Mekah menuju Syam, dipikul sendirian pakai orang. Gak usah banyak-banyak, satu karung saja rematik mas. Jadi butuh banyak onta. Nah, karena bawa banyak onta, bawa banyak kuda, dia juga harus membawa bekal air minum untuk dia dan hewan tunggangannya, karena pom bensin tidak ada, ya toh, rest area juga tidak ada, warteg tidak ada, kemudian warung padang pagi sore juga tidak ada. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Sehingga harus bawa. Nah, golongan pertama ini seorang laki-laki yang punya bekal air lebih. Fadli ma yazidu ala hajatihi minal ma. Bilfalah pada komposisinya di tengah padang pasir. Yamna'uhu min ibni sabil. Ternyata dia tidak mau berbagi dengan ibnu sabil. Ibnu sabil huwal musafir. Ibnu sabil itu sebutan untuk seorang musafir. Laisa lahu zat asna'at tariq. Kehabisan bekal di tengah perjalanan. Ya, disebut dengan ibnu sabil. Bukan anak jalanan. Paham ya? Mungkin antum ibnun anak sabil jalan, ibnu sabil anak jalanan yang biasa bawa Vespa rodanya ada 20 biji itu, kemudian dikasih tenda-tenda, ya kan, dihiasi dengan aqua-aqua bekas, botol aqua bekas yang itu ya. Naam, terus sudut-sudutnya dikasih bendera, ya, ya ada bendera Manchester, bendera Argentina, ada bendera grup Vespanya, kan gitu ya. Nah, alhamdulillah belum ada bawa bendera logo Al-Bayyinah ya. Jangan sampai. Yani bidina azani Allahu wa iyyakum. Itu bukan ibnu sabil. Ibnu sabil yang dimaksud di sini itu musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan safar. Udah tahu ada musafir yang sama kehabisan bekal di tengah perjalanan, di tengah gurun pasir, bukan di dalam perkotaan atau pemukiman. Dia punya bekal air lebih, bahkan andai kata dia berbagi, la yadurru binafsih, dia gak bakal kekurangan apapun, karena persediaan minumnya, persediaan minum untuk tunggangannya ada. Sisa dari perbekalannya gak mau dibagikan. Orang yang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul kiamah. Masya Allah. Wa rajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri. Golongan yang kedua, seorang laki-laki yang bertransaksi jual beli dengan orang lain ya pedagang menawarkan silah barang dagangannya kepada orang lain. Ba'dal asri, terjadi setelah asar. Ya, terjadi setelah asar. Terjadi transaksi jual belinya setelah asar. Fahalafa lahu billah, penjual tadi bersumpah dengan nama Allah. La akhadaha bi kadza wa kadza. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia kulaan, dia ambil barang ini dengan harga sekian, harga sekian. Fasaddaqahu, calon pembelinya, customernya percaya. Kenapa? Karena dia bersumpah. Wa huwa ala ghairi dzalik, padahal kenyataannya tidak demikian. Paham ya? Contoh misalkan. Ya, seorang pedagang sebutlah bernama Fulan. Ya, dagang gelas, ya, alat pecah belah. Dari pagi dia buka, transaksi sudah banyak. Khadiridina azani Allahu wa iyyakum. Datang sore hari, sudah tinggal sedikit jualannya. Ya kan? Mungkin sisa sekian lusin dari gelas, yang lain sudah habis, tinggal gelas. Makanya Rasul membahasakan setelah sholat asar. Ini kan sudah selesai gitu kan. Karena zaman itu tidak ada apa namanya pasar malam, belum ada. Isanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Pasar 24 jam belum ada. Warung Madura yang 24 jam buka juga belum ada. Ya, jadi pagi sampai sore. Sore itu sudah sisa-sisa barang dagangan. Umumnya seorang pedagang itu kan ya apa caranya siang sisa-sisa ini juga laku kan gitu loh. Datang customer, sanibidina azani Allah wa iyyakum, sebutlah namanya Alan. Datang Alan dari jauh, ya dari saum laki, sanibidina azani Allah wa iyyakum, ya mampir ke pasar Senegal. Kemudian ngomong bakulnya tadi, "Mas, ini untuk sampean, ya. Gelas ini tak jual murah. Demi Allah, saya ini ambil gelas ini satu lusin harganya 200 ribu. Ya, tak jual rugi buat sampean. 190 ribu, potong 10 ribu. Dah sore soalnya mas, saya mau pulang. Padahal kulaannya 25 ribu. Jauh mas, dia kulak di pasar turi, dijual di Senegal loh, jauh loh ya. Nah, 25 ribu dia kulaknya, jualnya. Pagi dia jual 250 ribu, kan gitu ya. Sudah sore, ya dia mulai berakting. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi saya itu ambilnya 200 ribu. Buat ente wis tak potong 10 ribu. 190 penawaran terakhir. Dilihat kok agak ragu. Wallah mas saya tak bohong. Wallah 200 ribu saya ambil ini. Wis akhir kalam sudah. Penawaran terakhir. Akhir kalam 150. Kawan. Ya. Si Alan dari saum laki yang masih lugu, sanibidina azani Allah wa iyyakum, terenyuh dengan wajah pedagangnya. Kasihan pedagang ini rek, sudah sore mau pulang, mungkin ditunggu anak istrinya kan gitu ya. Dia jual rugi sore-sore. Sumpah lagi atas nama Allah. Tiga kali sumpahnya. Ya wis lah. Fasaddaqahu. Dia percaya. Ya wis pak. Saya ambil. Ada berapa lusin? Tinggal tiga lusin. Tak ambil semua. Tiga lusin. 450. Potong lagi pak. Siap. Potong. Bayarnya 445. Ya. Potong 5 ribu. Baik. Terjadilah transaksi. Nah, golongan yang kedua ini membahas tentang pedagang yang tidak jujur, ya. Pedagang yang tidak jujur menawarkan barang dagangannya setelah waktu asar di sore hari, akhirun nahar, di penghujung hari itu, khanibidina azaniyallahu wa iyakum, dengan nama Allah dia bersumpah harganya sekian-sekian, tak jual rugi. Bisa dengan seperti itu atau dengan bahasa yang lebih halus. Saya ambilnya 200 ribu, terserah sampean mau ambil berapa. Wallah 200 ribu, terserah sampean mau ambil berapa. Ini memainkan perasaan customernya. Kemudian dengan wajah yang kelihatan lesu, ya, ditambah lagi sedikit-sedikit dia ngelap bahinya yang penuh dengan keringat, pasang wajah melas, kan gitu ya, kayak orang yang gak pernah makan 3 hari 3 malam, kan gitu ya. Nah, itu padahal isi dompetnya full, gak cukup dompet, duit dimasukkan dalam kresek, khadijidina azani allahu wa iya, udah banyak duitnya, kan gitu ya. Tapi dia masih sempat berbohong dengan nama Allah pula. Ya, terserah mas, ini saya ambilnya 200 ribu, terserah, ini sudah sore mas, saya mau pulang ini mas, kasihan anak istri. Oh, dia jomblo, ngakunya ditunggu anak istri. Anak istri orang, sanibidina azani allahu wa iyakum. Nah, itu masuk dalam ancaman hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pedagang-pedagang yang modelnya seperti ini, nanti di yaumul kiamah azabnya pedih. Yang ketiga, wa rajulun bay'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang membaiat penguasa tidak ada niatan dalam baiatnya kecuali untuk dunia. Membaiat penguasa, milih penguasa, tujuannya dunia, enggak ada tujuan lain. Fa in a'tahu minha wafa. Kalau penguasa memberikan bagian dunia untuknya, wafa, dia nurut. Ya. Dia tunduk, dia patuh, dia pegang betul baiatnya. Karena penguasa memberikan apa yang dia inginkan. Wa illam yu'tihi minha. Tapi kalau penguasa tidak memberikan bagian dunia yang dia harapkan, lam yafi, dia tidak memenuhi baiat, janji setia yang sudah dia ucapkan kepada penguasa. Masya Allah. Ini golongan yang ketiga, ditujukan kepada rakyat yang memilih penguasa, bukan kepada penguasanya. Kalau golongan yang kemarin kan ada menyinggung untuk penguasa, ya kan? Malikun kadzab, raja pendusta, ya kan? Nah, sekarang rakyatnya, yang jadi rakyat itu juga punya potensi terancam dengan 4 hukuman mengerikan di dalam hadis ini, saat dia membaiat penguasanya karena urusan dunia. Kalau dunianya tidak terpenuhi, berontak, dicaci maki pemerintahnya, diinjak-injak kehormatannya, dia enggak nurut, dia enggak patuh, tidak dia jalankan hukum-hukum yang Allah tentukan bagi rakyat terhadap penguasanya, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Masya Allah. Selanjutnya kita baca dulu, baru kita simpulkan faedah-faedahnya. Wahadathani Zuhair ibn Harbin. Berkata Imam Muslim, waqala Imam Muslim, wahadathani Zuhair ibn Harbin. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harbin. Abu Khaythamah, imamun hujjah. Qala haddathana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir. Huwa Jarir ibnu Abdul Hamid, imamun hafizun thiqatun qadil kufah. Imamun hafizun thiqatun qadi al-kufah. Jarir ibn Abdul Hamid, imam hafiz thiqah qadi negeri Kufah. Abu Abdullah. Ha, ya, huruf ha ini kode dari Imam Muslim rahimahullah untuk tahwilus sanad. Jadi kode ha itu artinya tahwilus sanad. Ta, ha, wawu, ya, kemudian lam. Tahwil as-sanad artinya pindah sanad. Kenapa kok disebut pindah sanad? Karena di sini kan Imam Muslim menyebutkan nama guru kemudian tabaqah setelahnya. Guru dari guru beliau. Kemudian beliau menyebutkan sanad dari awal lagi. Ya, namanya pindah sanad. Dia beliau Imam Muslim rahimahullah taala menyebutkan guru beliau yang kedua. Kenapa kok dipindah sanadnya? Karena guru dari guru beliau beda. Tapi nanti akan ketemu pada guru yang sama, pada tabaqah di atas mereka. Kanjidina azani Allah wa iyyakum. Makanya digabung dalam satu sanad. Qala Imam Muslim, haddatsana Sa'id ibnu Amr al-Ash'afi. Telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Amr al-Ash'afi. Abu Uthman al-Kufi. Thiqatun. Qala akhbarana Abthar. Telah memberitakan kepada kami Abthar. Huwa Abthar ibn al-Qasim al-Kufi. Thiqatun imam. Abthar al-Kufi. Thiqatun imam. Kilahuma, keduanya. Dhamir huma di sini kembali kepada Abthar ibn al-Qasim. Kemudian Jarir ibn Abdul Hamid. Paham ya? Paham ya? Paham insyaallah ya. Yang belum paham nanti ditanyakan kepada yang sudah paham. Ini kalau ada papan tulisnya enak, bisa dibuatkan apa namanya syajarahnya ya, bagannya, supaya antum lebih mudah memahami. Tapi insya Allah yang sudah belajar mustalah paham. Yang belum belajar, nah mungkin dinikmati dulu. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kilahuma anil a'mash, keduanya dari al-a'mash. Bihadzal isnad, dengan sanad ini. Sanad yang mana? Sanad yang tadi kita baca. Anil a'mash, an Abi Saleh, an Abi Hurairah. Itu maksudnya. Bihadzal isnad, dengan sanad ini. Dari a'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihadzal isnad, dengan sanad ini, mithlahu, dengan lafad yang serupa. Ya, dengan lafad yang serupa. Ghaira anna fi hadithi Jarir, hanya saja ada sedikit perbedaan pada lafad milik Jarir ibnu Abdul Hamid. Kalau pada lafadnya Jarir disebutkan warajulun sawama rajulan bi silatin. Ini menyebut golongan yang kedua ya. Golongan yang kedua seorang laki-laki. Sawama rajulan bisilatin. Sawama yusawimu musawamatan. Artinya munaqashatus syurutta fil bai'i wal aqidi. Negosiasi. Ya, negosiasi syarat baik dalam transaksi jual beli atau akad tertentu. Paham ya? Bahasa Arabnya munaqashatus syurut fil bai'i wal aqidi. Negosiasi syarat dalam transaksi jual beli maupun akad tertentu. Lebih umum lagi. Ya. Tadi yang disebutkan pada hadis atau pada sanad yang pertama kita baca untuk malam hari ini, Rasul dengan kalimat rajulun baya'a rajulan bisil'atin. Transaksi jual beli. Kalau di sini sawama rajulan bisilatin, dia negosiasi dengan customernya untuk sebuah barang dagangan, atau mungkin bisa dalam akad yang lain, bukan akad jual beli, tapi mungkin akad ijarah, apa namanya itu, sewa menyewa, paham ya? Nah. Sewa mobil misalnya, sewa motor, tim kepo, sewa mobil. Ya, ternyata pemilik mobil bilang, "Mas, demi Allah, Mas, biasanya itu kalau uang sewa wilayah sini, satu hari, satu malam, 24 jam untuk mobil Avanza dan sejenisnya yang sekelas, itu 700 ribu. Ada penyesuaian harga. Nggak naik, tapi disesuaikan." Dia pakai demi Allah di situ. Tim kepo yang lugu, manut. Tapi minta dispensasi. Jangan 750 ya Pak. Potong dikit-dikit lah. Lah sampe mau potong berapa? 5 ribu, oke. Oh, lugu kan gitu ya. Mau potong banyak-banyak enggak tega. Satunya lagi enggak berani. Kan ibtina azani Allahu wa iyyaku. Padahal enggak ada perubahan. Kisaran 250 sampai 350 tergantung mobilnya. Itu kalau Avanza. Mau pakai Pajero ada 700.000. Nah, itu 700.000 kalau pakai Pajero. Ada yang murah. Ya, Pajero produk Suzuki. Suzuki Pajero panas njobo jero. Murah, satu hari satu malam 80.000. Ya, tanpa AC, rodanya 3. Becak sendiri nasani Allahu wa iyyakum. Qala Imam Muslim rahimahullah, sanad yang terakhir. Ya, supaya pembahasan pada pertemuan berikutnya masuk bab yang baru. Qala Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani Amr An-Naqid. Baik. Telah menceritakan kepadaku Amr An-Naqid. Nama beliau Amr Ibnu Muhammad Ibnu Bukair Ibni Sabur Al-Baghdadi. Amr Ibnu Muhammad Ibni Bukair pakai kaf, Ibni Sabur wazan fa'ul kayak kafur gitu ya. Sabur nama orang ya. Nah, Al-Baghdadi imamun siqah, min awiyatil ilmi. Imam fiqah termasuk pusat ilmu di masanya. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, huwa Sufyan ibnu Uyainah, yaitu Sufyan ibnu Uyainah al-Kufi, Syekhul Islam. Sufyan ibnu Uyainah, talab al-hadith wa huwa ghulam. Beliau mencari hadis, rihlah untuk nyantri kalau bahasa kita sekarang, sejak remaja. Ya, sejak remaja. Jadi beliau saat datang, karena memang muda dan perawakannya kecil. Ya, jadi ketika masuk ke majelisnya para masyayikh, majelisnya para muhaddithin ketika itu, kala itu, khadijidina azani Allah wa iyakum, Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, ini apa namanya, gak mau kalah dengan murid-murid yang lain. Rebutan untuk masuk di front terdepan, mendengarkan langsung hadis dari gurunya. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Karena kecil, masih muda, ya, sehingga oleh halayak ketika itu dipanggil dengan muhaddithun shaghir, ya, muhaddith shaghir, karena memang beliau saat itu masih muda, masih kecil. Bahkan kalau datangnya terlambat, ya, guru beliau karena melihat dari kejauhan Sufyan yang mungil, sanibidina azani allahu wa iyakum, diperintahkan kepada murid-muridnya untuk tawassau. Tawassau li muhadditsin shaghir, katanya. Ya, kata gurunya, ayo kasih jalan, ya, perluas, nih datang, ya, ke majelis kita muhaddits shaghir. Karena memang masih muda, sejak kecil itu semangatnya sudah berkobar-kobar. Sanibidina azani allahu wa iyaku. Ana Amr, dari Amr, wa Amr ibnu Dinar. Amr ibnu Dinar, Abu Muhammad al-Jumahi, imamun faqihun muhaddithun. Imamun faqihun muhaddithun, makkiyun, dari Mekah. Amr ibnu Dinar, tabi'i, ya, seorang tabi'in. Nah, wa Sufyan, dan Sufyan ibn Uyainah, athbatun nas fi Amr. Sufyan ibn Uyainah ini athbatun nas fi Amr, murid senior dari Amr ibn Dinar, paling senior, paling ngerti, paling hafal hadis-hadis dari Amr ibn Dinar. Sampai ketika Amr ibn Dinar sudah sepuh, sudah tua, ya, kalau sudah sepuh, sudah tua itu kan terkadang ucapannya itu susah untuk didengar. Paham ya? Ya, orang sudah sepuh itu kan ada sebagian apa, enggak jelas kalau ngomong, kalau bahasa Jawanya itu kan geremeng, tahu geremeng ya? Tahu ya? Kalau sudah sepuh, ya, cobalah antum kalau pulang, ya, tengok kalau masih punya kakek nenek, ya, ajak mereka bicara, perhatikan bagaimana mbah-mbah, ya, para syebeh-syebeh itu kalau ngomong itu seringkalinya enggak jelas, ya, karena memang faktor usia, kan gitu ya, faktor usia, geremeng kalau bahasa kita, ya, jadi mungkin alfadnya sudah enggak begitu jelas, lirih, samar, mungkin volumenya yang terlalu kecil, atau geremeng tadi itu, ya, artikulasi hurufnya enggak begitu jelas, sehingga membuat banyak murid-muridnya yang kesulitan untuk mengetahui gurunya ini ngomong apa. Illa Sufyan, kecuali Sufyan ibn Uyainah. Saat yang lain enggak ada yang ngerti, Sufyan ibn Uyainah ngerti apa ucapan gurunya. Ya, saking lamanya beliau berguru dengan Amr ibn Dinar dan menjadi murid paling senior. Paham ya? Halo, kaum muslimin. Baik. An Abi Saleh, dari Abu Saleh, Abu Saleh As-Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala urahu marfu'an. Qala thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim. Sama rajulun halafa 'ala yaminin. Seorang yang bersumpah dengan sebuah sumpah ba'da salatil asri, setelah salat asar, ala mali muslim, untuk mendapatkan harta seorang muslim, faqtata'ahu, supaya berpindah menjadi miliknya. Maksudnya dalam transaksi jual beli, pedagang itu kan ngincer uang customernya, ya toh, dengan cara jual beli, bukan dengan maling, ya gitu ya, tapi dengan cara jual beli, supaya terwujud keinginannya tadi, dia bisa mengambil harta saudaranya dengan jalur transaksi jual beli, dia menggunakan sumpah palsu, dilakukan setelah sholat asar, maka dia terancam dengan ancaman yang ada dalam hadis ini. Khadidina azani Allahu wa iyyakum. Sebagian para ulama menyebutkan kenapa Rasul mengkhususkan waktu asar dalam keadaan hukum sumpah palsu tetap haram di setiap waktu. Tapi kenapa Rasul menyebutkan sholat asar di sini? Dikatakan oleh para ulama, li syarafi waktil asri. Karena waktu asar punya keutamaan. Apa keutamaannya? Bisababi ijtima'i malaikatin nahar wa malaikatil lail. Karena pada waktu asar itu bertemu antara malaikat siang dengan malaikat malam. Dalam hadis itu disebutkan setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat turun ke bumi untuk shift siang. Kemudian mereka akan naik digantikan oleh malaikat yang punya tugas yang sama menjaga Bani Adam pada giliran yang kedua, shift malam. Ya kan? Ada shift siang, ada shift malam. Yata'aqabuna fikum malaikatun billaili wan nahar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap hari itu bolak-balik pergantian menjaga kalian para malaikat yang turun dari langit, ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Pergantian shiftnya itu setelah sholat asar. Nah, karena terjadi peristiwa mulia semacam ini pergantian shift. Shift malaikat loh ya, bukan shift ronda. Ya, dan insya Allah tidak ada pengumuman di pintu langit begitu, ya, nidaan ila akhina fulan, ya, dipanggil fulan ke sini min ajlil hirasa, enggak ono. Kan dibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, karena terjadi peristiwa itu waktu asar punya keutamaan. Dan orang yang melakukan sumpah palsu pada waktu asar untuk melariskan barang dagangannya terancam dengan hadis ini. Fadidina azani Allahu wa iyyakum. Qala Imam Muslim rahimahullah Wa baqi hadithihi nahwa hadithil A'mash. Sisanya mirip dengan lafad Imam A'mash rahimahullahu ta'ala. Ada sedikit perbedaan pada tiga sanad ini, tapi intinya sama, tiga golongan yang disampaikan dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun untuk faedah hadis ini, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Fadhal adhan terlebih dahulu.